sosok artis yang saat ini cetar membahana. Jos Gandos Kotos Kotos, panggil sama-sama Via. Masih bersama Jos Gandos. Dika Production, hati bergetar, hati bergoyang.